asmara saat kita masih bersama. Di bawah cahaya purnama semalam cinta disema, surya datang engkau menghilang, kerana engkau putri bangsawan.